fost mar. Ei, disi Madinu. Kumaha bae geningan Bima teh kitu kayanana istu. Matak ngajengkelkeun geluti jam 10:30 ayeuna can rengse. Cingkang, kumaha ieu pika kieu? Aduh ayana duka jisi mabdi komo salamina ngan ukur dihanap suntet asalala jauh sering jisi mabdi tengah rumah oskin jirma penek tepati awas duka kumaha paripolah nak junjunan di tengah-tengah ngayuda di tengah hinggelanggang jisi mabdi tengah ukur simak berkberijeng nawarkan dagangan kawulan gitu bari culang cireng sunang nyak itu dagangan teh mineng laleungitan mah eta suh malum di loba jelema cingkang kedah kumaha eduka buka suh atuh soko moji sim abdi jami bodo anu kagak kanyaho tibu kacongo-congona ku amis kapuhuna ge parantos gamos akangnya kapanawa kan tenang cimana kenyah makan dakang tersepuh tang terskenwe kumaha cara katang tuan hiji kolot amuing tiginya kadinya efeknya tutana nadek tega nempo Bima lengit tanaga wiwirang sedengken gana manah manusia kitu benteng na loh Sun kada kumaha atuh jisi mah teh sun ieu teh perang hukum anu ditangtuyungan ku pelaturan kumaha benyangakeun masrahkeun we ka akang kumaha carana aduh ayana kaula nu na tumangat teh teuing nanging paralun sanes kumaha wantun sanes kumaha wantun miwara ngojay kamari akan api napagahan nog kahayam asa teu wajar nanging dabongan dipunut upami seug satuju kagalih kumaha upami kieu geura punten Gusti kaula nu cih kumaha upami dampa Gusti nyepeng seureuh we hiji sewang salamar sewang atawa napi dua lamar direngkepkeun lajeng dicepeng kunu panangan kiwa curuk anu tengen ngacir amang-amang kamantena manawi mantena tiasa ningali atanapi tiasa ngalieuh sabaraha kitu tiasa ngartos dina mangsana mantena ningali ka papangungan eta seureuh teh kedah dicolok sakaligus singwi katobros Cas gebros. Maksudnya cas gebros. Nya ai maksudna ai masa de supados mantena emut kana pusaka kuku pancanakana. Kitu maksud eta maksudna nya hey. Kapan teu dibenerkeun ngagunakeun parabot? Kulan teu dibenerkeun ngagunakeun parabot. Parabot naon, Sun? Parabot perang. Dupi kuku? Kasebat parabot perang henteu. Yeah. Kapan sadayana ge kukuan jalmi teh eta teh bahan ti kudrat. Aya oge ningan ti kukuan da. Anu parantos matuh. Teu karebet kana alat perang eta namina. Kening kitu Arjuna. Oh, leres bae. Ya kumaha lamun teu bisa ngalieuk ka dieu da pirakunu perang mada tongoy. Make jeung dua klieuk. Sur manawi kitu tah. Teu wajar teu leuwih ka. Nya di heuyang kumaha yeuh. Ceung atuh jeung Simawi teh marah mantena tiasa ninggal ka dieu jeung Simawi bari usaha we sun dihanap badan teu sareng barudak. Masrahkeun we Kang. Yan. Ceung cerukan akan sering gede geuna. Itu engat cenah itu aya penting itu. Pun lanceuk kuatir euy. Da kunaon? Asrajingna leungit sarung cenah. Hebat rame mah. Kang, Kita lo ngitung tadi lagi calana, ini lagi sarung lagi. Tadi calana, ini sarung dagangan, wah ini apa sih? Paingan aneh prokernya sih, itu sih kuta. Ada tuh bisa kemana-mana. Batur lalajo nah da cimak brak mah nah, mah di buburuban ku bongsan mah. Mun saraja lama mah era meureun. Belae ku akan bongsangan nya. Nya. Aya naon eta bapa teh dagangan cu? Lain jang. Gerak tempo turunungan di luhur. Tempo usai. Ku tangah tuh kan geuning nyepeng seureuh. Iya teh hiji conto patotos. Bieu teh mentah turun ka dewek. Nempo kayaan Gusti Bima juga gitu. Anu kasimpulanana eta Gusti Bima sangkan ngagunakeun pancenaka barang bahan ti gudrat. Yeleun ka asup parabot perang. Da teu dibarekeun sote alat perang. Nya. Ai kuku masalahna ge paraboga. Nya ngan ieu we irung abdi nu teu kukuan teh. Ah, sikonyok teu wajar sikonyok. Irung eta moal mah kaya kuku. Lamun irung tungtung irung daek aya kukuan ah rame juga. Rame kumaha? Kan? Rame kumaha? Aya ka tukang bandar cecekeng urang pecakan keruk ka inung kuring, kuring-kuring. Ah. Saturunan akang mah kukuan ah. Aya kitu. Tah jadi sangkan Gusti Bima bisa ngalieu ka dieu wayahna ilaing kudu asup ka tengah. Gelanggang kudu mawas seureuh salamar. Tompokkeun ka Gusti Bima colok ku silencing tepi ka ngagebros. Sangkan anyeuna emuten kana eta pusaka. Hay bapa ieu kebong aki-aki teu nyaho kana hukum. Kumaha kan? Kapangé teh teu meunang aya nu kumelenang lian ti panitia jago peminat anu ditanah alun-alun teh. Semet kalang ka jero. Empat tandang meunang kan? Empat tandang meunang. Nu lalajo mah di luar kuliah teh teu ditengeulan panitia abdi. Lamun make cara kitu mah ayeuna mah kumasarana teangan jalan jabat kitu sangkan bisa sering asup aja dah. Supaya selamat teh kan pokona mah jalan kumaha we ge nya. Deuk ngadon modar mah teu naon atuh. Ih, nya teangan akal tiage. Weh deui akal. Ujang-ujang abdi mantri bupati ngareg-reg jualan. Ayeuna kieu ilaingnya kadunungan. Tenang we. Deuk bela kadunungan. Tanaga pikiran narapati dipasrahkeun ku Allah. Ayeuna wae anak kieu tugas ti dewek kumaha lamun kieu cu? Cih. Gerak pikir ku si lain eta ai jelema anu bebas ku pangampura jelema kumaha? Cah. Nah. Geur. Antep ya. Anu bebas ku pangampura kumaha? Jelema anu bebas dihampura ku jelema deui jelema kumaha? Tara diganggu. Nu tara diganggu. Nah jelema gehel meureun. Jelema strip miring garis meuneun nya. Hayang jelema gero nya. Talamunya asli kadulungan wayahna kudu make jalan gegeloan sing. Nah. Sup we ka lapangan. Ngaluncatan kalang, rangkana rangkenek jebat jebi. Renyah-renyoh. Manu gelo supaya motah. Ka kitu. Kudu sagala dipake mawa seureuh ka itu. Tapi kaki itu eta bapak kanak. Gusti. Astana. Batur mah kanak ngadoakeun sana jadi mantri, sana jadi insinyur, sana jadi bupati. Nama-nama-nama-nya. Dinana, dinengne. Nyebut oge. Naon? Demang. Ih, nawai demang. Iya, kalah nitah gelo ka anak eta bapak teh kumaha geus teu benak, teu betah di barengan ku abdi. Ya lain kebetah gegelawan hukumna lain geronyaan. Ah, kumaha mun ngagrebeg kelalawara teuing? Ah. Tengawaran. Katuliskeun ririwa. Ah. 240. Katutuluyan aing nu tanggung jawab. Ah. Sieun. Moal. Sok. Nanahkeun bela. Nyekel seureuh. Empokeun ka Gusti Bima. Jos. Tajos. Kumaha lamun panitia jong? Ngambek kabri. Lamun ngambek kasih lain panitia. Nya. Udah jebian. Nah. Ah, sok sieun diteungeul. Si lain kudu heula ngaheumat neungeul. Kumaha nu gelo deui? Jig, tanggung jawab aing lamun ka tuluyan. Yo. Nya, kitu ana mah teu naon. Dan lamun abdi katutuluyan edan kumaha? Heh, diwaran ku aing. Hah, ampun teh si Dawala gelo samurang itu. Hah? Nama saya bagaimana anyut-anyutan juga nama. Serengan akan mus dikenal namanya. Mangkana nama saya Dawala teh pikiran. Peknya. Oh, kan macana ini. Kamu angkat tutuluyan. Wah, ai kitu ona mah. Bajakeun ka punancet tapi bae ulah comeh nya ieu. Hah? Bajakeun ka punancet. Abi gegelan kitu. Moal dibere beja ku aing, moal dibere beja. Ngejak. Oh, ulah comeh, sia engko kudu bejakeun kumaha teh? Tah ulah comeh sok ka batur. Ih, kana ejen. Aya eta tos disaurkeun yen aya sadarekna ti Widara Karang sareng ti itu ti Mandura. Ibu gue ya. Kumaha? Ibu ngahancu. Hayang geragoh ke sana. Kan lain waktu ayeuna teh geus patanan geus ngabelaan. Ya ayeuna teh. Ya. Tapi kitu teh ngobarang jijik jijik. Musunggar saling keret. Tapi kaki aing tuh. Yang kan dititah gelo euy. Nya pecakan yang geus diajar gelo. Cing baturan dewek barana de gara relo ya teh. Culupan aja. Bima katingal mah ina tengah-tengah kayaan rupi kitu aya nu luncat ka papangti luar ka tengah alun-alun jelema sadaya nyinglar ku ayana Dawala sagala dipake bari cakakak ciki nyinglari kabeh nyungnya aduh tobat teuing jang kan tapi kakieu aing hirup alah jiga pisan kan aduh jiga nu edan pisannya nya gue ada menangah aja ngancan jadi ai kakara jiga unggul karek runsat teh kana tamang eueuh panisia ya nanti hayang ngomongon sok jadi diajar heula yang diajar gelona heula kumaha maceuh we kumaha maceuh da ke teh bingung ai ku esreng kungsi gelon tar ah eta akang geus acan. Hoy nya taku acan rek nanyakeun heula ku sarua acan meureun. Eta nanyakeun kumaha rarasaan kitu. Tah, lebah rarasaan mah tanyakeun ka omon. Bisa jadi ieu ka aing tapi ka asa beda rarasaan teh. Kumaha ayeuna? Baluang mah. Ah, jeung hayang seserian aing. Ih, cing sok atuh. Hei. Nya teh. Nya. Iyo. Iyo. Iyo. Iyo. Dah. Kasapiring. Neh. Kasapiring si siamping wae geura yeuh buah-buah. Alah ampun teh. Teu rebaban. Tikukur macokan kupat kecok deui kecok deui. Begitu tur da diwadak yeung dekok deui dekok deui. Bisa rana bareng rana rana rana bareng rana hideung manya reuneuh beureum rana bareng rana hideung rana kaya kolentangan ujang ah da kolentangan meureunan wae nya ujang ada merna eh jangan ada budak tingkahna lah tilawang ninggal ka jalan sanes deui da sanes deui. Gamangan kan. Yang nyau pecak. Sama pijamanana. Heh. Nu daek ka geleng roda. Ih. Mana geuning ka bina-bina deui ngojang yeuh ngala. Heh. Yeuh. kabina-bina teuing geuna uja. Cisang kuy. Deh. Adap cu. Parat nama kacil laki. Kuda berem. Kumaha tah cing? Kuda berem belang beheung. Bisa etanya. Belungan mana? Belungan mana? Belungan tuh nyawa mana? Ujang. Jadi. Kemang cula, kemang tas, kemang cula doi. Kemang bonteng, dari astana. Aduh, lah lo batin ke astana. Dek sabulan, dek sataung. Mau oleh diantosan, kiranya ujang dari astana, dua lagi. Tau diantosan di astana. Allah. Hei! Eh, saya jelma naur dulu. Hei! Ke? Syahat! Goreng, kurang ajar. Besapan orang. Mana? Nah, tanya kena pelaturan. Pelaturan sepak bor. Iya. Pelaturan sepak bor. Ano jol nate, jadi lama orang lempang kaitu, jol kaguang-guanan kaitu. Ya. Pek lama orang mikirinya, tentu orang bakal jol ke taman senang lain. Coba pikir. Eling-eling teareling rumingkan di pasar baru. Ah, kurang ajar. Ia tetapi benarkan asupkan alun. Nula lajar di luar. Di luar mah ujang daya tiris. Jadi. Di jero mata tungaleut kopi-kopi. Teci kopi oke ujang daya cimata ujang ngerang. Bok jelema gelo geun sian nu gelo mah. Aduh ampun. Aduh ampun. Aduh coba teh ngata nu gelo ka jero teh nu gelo. Aduh coba teh aduh ampun. Naon? Ya. Cing panyokotkeun dulur aing. Dulur aing panyokotkeun. Da aing mah puguh ning teu bisa ka mana-mana carana leungit. Aduh, ampun cing. Si dawara kelo deui aing aduh. Dawara. Aduh, ampun. Aing coba cing dibuntel ku karung plak hejo aing. Panting pinantingan sapraptane pun dawalan nyanak seureuh salamar bari sareng diungang-ungang ku suru. At at at at at at at at at naonan kikituan kantong bolong. Ya tuh, tuh. Parisia, awas man, nu gelo ta? Duh, ningkas saya tidak nunggu mak gelo ya, heh? Cas. Ii, toya tu. Bima, nembeng ngerti kanak kayaan. Barang ninggal kapal panggungan sadaya sadareknya pengsir. Di nangalat Nabi Ma diserangkan sadaya ditojos seharika. Lajeng Bima, ngacewang kanda mana? Naon ieu teh? Brahmana? Tulung. Puna ba? Alat perang teu meunang tapi ieu. Maaf. Karena mah dipun tusuk tenggorokan hingga mungsa sapisan. Sarita kana mana? Dumaregdeg bakal ngaleupaskeun nyawa nanging tiasa sasaurang. Modar binatang. Ya nan. Brahmana bilawa panuhun ulah wara dikalemkeun tingkal becu. Ulah wara disabut ayak pisangeumeun penting. Deuk naon sia. Aduh, robo jaga. Iya nyawa. Brahmana hirup. Naon? Yen. Sasecunya. Oh, nyarita. Kula deuk nanya. Hayu teh lain Bima teh ya? Ieu lain Bima teh ya? Inggih, aku Bima. Tunggeni anak aing geus gede kieu. Nuhun bejana mah hidep hancur dina durukan sigala-gala. Bener, tapi aing salamet. Nuhun dacuk, ingetan mah aya keneh. Hay tuang ibu aya keneh, cu. Aya. Arjuna ayah kena Arjuna. Ayah. Nuhun cu. Mang geus boga ramalan. Yen mang bakal paeh ku satria anu sembadanya hidup pisan nu teu diduga-duga. Nuhun hidup hirup keneh. Mang bunga, mang suka, mang rido. Drupadi bakah kapigarwa ku Yudhistira. Srikani bakah kapigarwa ku Arjuna. Mang amanat. Mang tepikeun kanya. Geura seuseup dina gelung. Mang boga jimat wungkal. Anu khasiatna tanaga mangabanding ka Gajah Sarebu. Hiu. Kok mengbang mahirup kena sesep yang hidup. Sesep. Top. Kadua, mang amanat, mang boga daerah, sawo jajar pangmikeunkeun ka Nakula. Mangnya Nakula, Jang nakula aya keneh nakula aya pikeun cu nih katilu mang wawadi di mana putra hidup anu nuju di kandung ayeuna ku Arimbi parantos gelar omat omat omat ulah deuk wantun nyabak mastakana mang didinya aya kalayan gentem mang sora mang bakal ngasuk bayu wiraga sukma ka eta murang kali kaopat opat opat daun mang ngaran ganda mana ganda eta seungit mana hate mangabogaan sifat seungit seungit mang bakal ngancik di adi hidup Arjuna kitu kasep geus kasep cabut cabut cabut cabut cu pilulian kasep yuh bima bima karena mana putus dibayar nih nanging ajaib anu taya papadana layona leungit tanpa bilang tanpa kerana tina paningan istilah nampuk suara hidup bima hidup ya hidup bima hidup hidup rebut putri Badur ya pau putri cokot putri cokot bima loncat ke pembangunan lajeng Dewi Drupadi Sri Kanindir rawu iya bima ningali tangka seringin segede bitis anu namanya mangkak sisir nolun lajeng direbut ku tangan kenca hingga dibuntang batik kasadaya wadabal sentara sabdaya cingjerit cingkau seak pada mundur ya bima kamu wah binatang basa raja umul taunan barang badeng ngarbut putri raden kakrasana anu melaan kapan apa nyanak gada lugora maha prabu kalah kuramati bantingku gada bencar sapisan mas takana iya aduh anu mangapulia Kurawa pada bubal katawuran Bima lajeng diangken ka Karaton Sari tadi saur Ibu Nati toko Mas winarpah di haturan nalingi saparantos nadugi lajeng Dewi Kunti parangkurangku sareng Prabu Drupada yen telahkeun Drupada eta tilas ku sirna Dewi Kunti nalibata ngandika Acik ularai tos dugi kana mangsa pun anak bakal kapi jodohku putra acik Nyi Raden Putra saha wijakang katawai Yudhistira nuhun ngan janji Arjuna muawara nikah ka pun anak Srikani lamun tasa nikah ka Dewi Sumada aya nama da parantos lekasan rupina lalampahan saya maradupa di parantos kasangakeun hapun tenanu kasuhun tinanaon nepi kalepatan ageng sareng alit pamungkas piatur tinomongan kemang tinetik sedang tutup lawang sibaraka.